Maka untuk menggairahkan dan menghangatkan benak kita bersama, kita ulas dari awal surat At-Tin, agar tentunya bisa menyambung dari apa yang sudah terlewati. Nah, walaupun kita surat At-Tin adalah surat yang ke-95. Yang mana kalau kita ketahui jumlah surat yang ada dalam Al-Quran adalah 114. Nah, berarti sekitar 19 atau 20 surat. Nah, memasuki ke-19 atau ke-20 dari surat yang telah kita bahas. 6. Kita berada pada surat At-Tin. Tentu dinamakannya surat itu adalah terambil dari salah satu ayat atau salah satu kata di dalam surat tersebut. Tepatnya pada ayat yang pertama, sehingga dikatakanlah surat itu dengan At-Tin, yang jumlah ayatnya adalah 8 ayat. Dan secara kategori Makkiyah atau Madaniyah, maka surat At-Tin adalah tergolong Makkiyah. Tergolong surat apa? Makkiyah. Surat At-Tin diturunkan setelah Al-Buruj. Was-samaa'i dzaatil buruj. Maka setelah surat itu turun ayat surat berikutnya, yakni surat At-Tin. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turisinin وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu atau dua dari ciptaannya berupa makhluknya dari jenis buah-buahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk bersumpah dengan nama makhluknya, dan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena memang makhluk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga al-khaliq yakni pencipta berhak untuk menyebutkan sumpah sesuai dengan kehendaknya. Naam. Adapun makhluk tidaklah diperkenankan kecuali bersumpah hanya atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan hanya pada surat ini saja. Sekian banyak pada surat-surat atau ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang sumpahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka pada ayat yang pertama Allah katakan wattini wazzaitun. Telah disebutkan tafsirnya dari beberapa tafsir. Pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memaknai at-tin adalah huwa tinukum hadza alladhi ta'kulunahu. Kata beliau bahwa at-tin adalah tin kalian ini yang biasa kalian memakannya, yang sering tidak asing bagi kalian mengetahuinya. Yang tentu maksud dari beliau radhiyallahu taala anhuma, buah tin tidak asing di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga di kalangan bangsa Arab, sehingga beliau katakan dengan lafaz tersebut huwa tinukum, adalah tin kalian. Yang tentu pada suatu masyarakat yang lainnya seperti kita mungkin asing dengan buah yang namanya at-tin. Maka redaksi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi adalah yang biasa berlangsung di masyarakat di masa itu dan juga di kalangan masyarakat bangsa Arab. Nah, demikian kata beliau radhiyallahu taala anhuma. Ada juga yang menafsirkan bahwa at-tin adalah al-jabalul ladzi alaihi Dimasyq, gunung yang berada di Damaskus. Pendapat ini adalah pendapatnya Al-Imam Qatadah rahimahullah. Juga tidak jauh berbeda pendapat dari Ibnu Zaid rahimahullah bahwa at-tin adalah masjid Dimasyq, masjid di Damaskus. Kalau Imam Qatadah menyatakan gunung, sedangkan Ibnu Zaid menyatakan masjid yang sama-sama berada di Damaskus. Pendapat yang keempat adalah pendapat Muhammad ibn Ka'ab rahimahullah, adalah masjid Ashabil Kahfi, masjidnya penghuni Gua Kahfi. Dan pendapat yang kelima, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, beliau katakan at-tin adalah al-masjidul haram. Itulah yang bisa kita dapatkan beberapa penafsirannya. Kemudian pada ayat yang pertama itu juga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan salah satu buah yang lainnya yang namanya az-zaitun. Dikatakan beberapa penafsirannya, yang pertama adalah zaitunakum, zaitunukum alladhi hadha alladhi ta'siruna minhu az-zait. Nah, adalah zait kalian, zaitun kalian. Nah, nama salah satu buah yang beredar di kalangan masyarakat bangsa Arab juga, namanya zaitun. Nah, yang mungkin pada sebagian kita di wilayah Asia ini mungkin asing. Nah, tapi kalau antum ada yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, ke Saudi Arabiyah, maka akan dijumpai buah yang namanya zaitun. Nah, di tempat-tempat yang jual semacam bahan-bahan untuk makanan, atau makanan siap saji, terkhusus biasanya digunakan untuk sarapan. Di sana pula dijual jubun, yakni keju. Dan biasanya ketika jual itu, maka tidak lepas pula terjual buah namanya zaitun. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya hijau. Yang besarnya adalah sekitar satu ruas jari. Ya, kira-kira satu ruas jari ibu jari. Sekitar itu bentuk dari buah tersebut. Yang mana ditafsirkan tadi, yakni zaitun kalian yang ta'siruna minhu az-zait, yang kalian peras sehingga keluar darinya az-zait, yakni minyak. Buah zaitun apabila diperas, maka akan keluar minyaknya. Sehingga apa yang kalian sudah tahu, sudah mulai masuk ke negeri ini adanya minyak zaitun, itu berasal dari buah zaitun. Zait, zaitun. Minyak, zaitun. Penafsiran yang kedua, apa yang disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, al-jabalul ladhi alaihi baitul maqdis, adalah gunung yang berada di atas baitul maqdis. Pendapat beliau adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Zaid rahimahullah, yang kata beliau adalah Masjid Baitul Maqdis. Masjid Baitul Maqdis. Al-Imam Qatadah menyebutkan gunung, sedangkan Al-Imam Ibn Zaid menyebutkan masjid yang sama-sama di Baitul Maqdis. Pendapat yang keempat adalah pendapatnya Al-Imam Muhammad Ibn Ka'ab rahimahullah, adalah Masjid Ilya. Dan pendapat yang kelima adalah pendapatnya Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, yakni Al-Masjidul Aqsa. Itulah yang bisa kita dapatkan tentang penafsiran keduanya, At-Tin dengan Az-Zaitun. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Sa'ad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, At-Tin huwa At-Tinul Ma'ruf, adalah buah tin yang sudah dikenal. Wa kadzalik az-zaitun, demikian pula buah zaitun juga ma'ruf, sudah dikenal pula. Aqsama bihataini asyajaratain. Aqsama, dia bersumpah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, bihataini asyajaratain, dengan dua buah tersebut. Kenapa? Maka disebutkan alasannya, likathrati manafi'i syajarihima, karena begitu banyaknya manfaat pada dua buah tersebut. Wa tamariha, nam, dan hasil yang didapatkan pada keduanya. Nam. Wa li anna sultanahuma fi ardi Syam. Karena tempat keduanya adalah di negeri Syam. Sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Ibnu Zaid dan demikian pula oleh Imam Qatadah, bahwa disebutkan dari sisi tempat adalah Damaskus, yang itu merupakan ibu kota dari negara Syria di hari ini. Yang Syria adalah salah satu pecahan dari negeri Asyam. Nah, mahallu nubuwati Isa ibni Maryam alaihi salam, yang mana negeri Syam adalah tempat letak kenabian Isa ibnu Maryam alaihi salam. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sumpah. Naam. Karena di situ tempat kenabian Naam Isa ibnu Maryam alaihi salam. Itulah yang menjadi alasan mengapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan wattini wazzaitun. Kemudian ayat yang kedua, waturi sinin. Turi sinin adalah al-jabal alladhi kallamallahu alaihi Musa alaihi salam. Disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullah bahwa Turi sinin adalah gunung yang mana Allah subhanahu wa ta'ala, gunung yang tadinya adalah gunung yang terjadinya peristiwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Naam. Turi sinin. Sehingga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, turi sinin adalah turi Sina, atau dalam bahasa kita adalah Bukit Tursina. Mahallu nubuwati Musa alaihis salam. Yang bukit tersebut adalah tempat penobatan kenabian Nabi Allah Musa alaihis salatu wassalam. Itulah Turi Sinin. Kemudian ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin, dan ini adalah negeri yang aman. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, negeri tersebut yang dimaksud adalah Makkatul Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah, mahallu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tempat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga ayat tersebut dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sumpah. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadhal baladil amin. At-tini wazzaitun adalah tempat kenabian Isa ibnu Maryam alaihis salam. Turi sinin adalah tempat kenabian Musa alaihis salam. Dan hadal baladil amin adalah tempat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di kelanjutannya, fa'aqsama ta'ala bihadihil mawabi' al-muqaddasah. Maka oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala aqsamah bersumpah bihadihil mawadhi, dengan tempat-tempat tersebut, al-muqaddasah, yang mana tempat itu adalah dimuliakan, disucikan. Allati ikhtaraha, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilihnya. Memilih apa? Memilih tempat tersebut. وَمْبَعَثَ مِنْهَا, dan kemudian Allah juga utus dari tempat-tempat tersebut أَفْضَلُ النُّبُوَّاتِ. Nah, أَفْضَلُ النُّبُوَّاتِ, seutama-utama para nabi. Nah, وَأَشْرَفُهَا, dan yang paling mulia dari para nabi. Dan telah kita ketahui bahwa tiga nabi tersebut diantara dari apa yang disebut dengan ulul azmi. Nah, dari sekian para nabi dan rasul, Allah pilih lima nabi dan rasulnya sebagai ulul azmi, dan diantaranya tiga melalui ayat ini. Nah, وَمْبَعْثَ مِنْهَا أَفْضَلُ النُّبُوَاتِ wa ashrafuha. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya yang keempat. Laqad khalaqanal insana. Naam. Sebelum kita menuju ayat yang keempat, ingin saya tambahkan tentang riwayat dari Amr bin Maimun. Dari Amr bin Maimun. Naam. Radiyallahu ta'ala anhu. Qala, kata Amr bin Maimun, sallaitu ma'a Umar ibn al-Khattab al-Isha di Makkah. Kata beliau, aku pernah sholat bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang kejadian sholat itu adalah sholat Isya yang berada di Makkah. Naam. Faqara'a wat-tini waz-zaitun. Maka di saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu baca salah satu suratnya adalah wat-tini waz-zaitun. Nah, sekaligus menunjukkan tentang kemuliaan hadzal balad, negeri tersebut, yakni Makkah. Nah, dan mengapa dikatakan negeri itu adalah al-amin, hadzal baladil amin? Diterangkan oleh al-imam Qurtubi rahimahullah bahwa sammahu aminan li'annahu amin. Dinamakan negeri itu amin, negeri yang aman, karena memang amin, karena memang negeri itu aman. Naam. Dan benarlah, terbuktilah apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Makkah sampai hari ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala keamanannya. Naam. Sehingga terus berlangsung ayat tersebut, wa hadzal baladil amin. Naam. Ayat keempat menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagaimana telah kita tahu bahwa kata laqad adalah bentuk kata taukid, penguat. Naam. Laqad khalaqna, sungguh kami, kata Allah, telah ciptakan al-insan, manusia itu, fi ahsani taqwim, dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Kita lihat penafsiran Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fi ahsani taqwim ay tamul khalqi, sesempurna-sempurna al-khalq, yakni ciptaan. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang telah jadikan manusia ini seperti ini. Naam. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Mutanasibul a'dha, yang saling mutanasib, bersesuaian al-a'dha, anggota tubuhnya. Ditempatkannya kepala di atas dengan segala yang melengkapinya, mata, hidung, mulut, telinga, enam, dan kemudian dihiasi kepala itu dengan rambut, mata dihiasi pula dengan bulu mata yang tentunya sesuai dengan hikmah dan fungsinya, hidung pun bagaimana di dalamnya ada bulu tipis untuk menyaring debu yang masuk dan fungsi-fungsi yang lainnya, demikian pula mulut. Kemudian ke bawah badan, bahu, kedua tangan dengan jari jemarinya, kemudian perut, kemudian apa yang berada di dalamnya, terus kaki. Naam, mutanasibul a'dha, saling bersesuaian, saling ada keterpautan satu dengan lainnya. Muntasibun al-qamah. Naam. La yafqad mimma yahtaju ilaihi, tidaklah terputus dari apa yang dibutuhkan. Zahiran au batina, baik yang tampak yang bisa terlihat ataupun secara batin. Lam yafqad mimma yahtaju ilaihi syai'a, tidaklah terputuskan atau terhilangkan dari apa yang dibutuhkannya sedikit pun. Wa ma'a hadhihi an-ni'am al-'azimah, dan bersamaan dengan nikmat-nikmat yang agung tersebut, allati yanbaghi minhu al-qiyam bisyukriha, yang selayaknya hamba tadi al-qiyam bisyukriha, mengharuskan baginya untuk menegakkan atau menjalankan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat tersebut. Naam. Yang sepantasnya bagi hamba sudah diciptakan dalam kondisi seperti tadi adalah al-qiyam bisyukriha, yakni dia jalani hidup ini dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aktarul khalqi munharifun an syukrin mun'im. Akan tetapi yang terjadi apa? Aktarul khalq, mayoritas dari makhluk itu, munharifun. Apa munharifun? Menyimpang. An syukril mun'im, dari mensyukuri pemberi nikmat. Al-mun'im adalah pemberi nikmat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak jalani syukur yang semestinya, bahkan justru sebaliknya, dan kebanyakannya adalah kufur terhadap nikmat Allah. Mushtaghiluna billahwi wal-la'ib. Mushtaghilun, mereka menyibukkan diri, billahwi, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, dan menyibukkan diri pula dengan al-la'ib, bermain-main. dalam kehidupannya, tidak serius menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maukan, tetapi dia kemudian lalaikan dan dia anggap hidup ini begitu saja dan berakhir dengan adanya kematian, dan dia tidak yakini terhadap adanya kehidupan setelah kematian tersebut. Waqad radu li anfusihim, dan sungguh mereka telah ridha, telah rela, li anfusihim, terhadap diri mereka masing-masing, bi asafilil umur, dengan perkara yang asafil, perkara yang rendahan. Dia tidak mengetahui tujuan hidup itu apa, untuk beribadah kepada Allah, yang di sana padanya akan dia dapati hasilnya. Allah akan berikan nilai dari apa yang telah dia perjuangkan selama di dunia. Beda dengan orang yang mereka dalam keadaan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka terjerumus bi asafilil umur, wasafsafil akhlak, dan terjatuh pula kepada akhlak yang safsaf, yakni akhlak yang hina, akhlak yang tidak karuan. Faraddahumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala raddahum, Allah kembalikan mereka, fi asfali safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya, atau tempat yang paling bawah. Nah, safilin, tempat yang rendah, dan tetapi ini ditegaskan asfal safilin, tempat yang paling rendah. Tempat mana yang dimaksud asfalis safilin? Ai asfalin nar, neraka yang paling bawah. Asfalin nar, tempat yang paling bawah. Maudhi'ul usat al-mutamarridin ala rabbihim. Yang mana tempat itu adalah maudhi'ul usat, tempatnya pelaku maksiat. Al-usat adalah pelaku maksiat. Al-mutamarridin, yang membangkang, ala rabbihim, terhadap Rabb mereka, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir hayatnya dia terus menerus bergelimang kepada kemaksiatan, membangkang, enggan untuk mengikuti kebenaran, maka tempatnya nam thumma radadnahu asfala safilin, sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat yang kelima. Maka sekaligus kita memasuki pada ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia, kata Allah, asfala safilin. Kemudian ayat yang keenam, karena kelanjutan penafsiran Syekh Abdurrahman As-Sa'di pada kalimat itu, langsung memasuki pada ayat yang keenam. Apa ayat keenam? Illa alladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Allah berikan pengecualian terhadap hambanya yang tidak Allah kembalikan kepada asfala safilin, itulah alladzina amanu, orang-orang yang selalu istiqamah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya, wa amilus salihat, dan kemudian dia tindak lanjuti dengan melakukan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang disyariatkan, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Nah, itulah orang-orang yang diselamatkan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itulah, falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum, maka buat mereka itu adalah ajr, pahala, ganjaran. Ajrun artinya pahala, ganjaran. Naam. Ghair mamnun, yang pahala itu tidak sekali saja diberi, tetapi ghairu mamnun, tidak ada putusnya. Artinya apa? Berkesinambungan. Artinya terus menerus pahala itu didapatkan. Apa makna mamnun? Adalah maqtu'. Nah, sinonim dari kata mamnun adalah maqtu'. Maqtu' itu terputus. Maka karena ditambahkan dengan ghairu, ghairu artinya tidak atau bukan, maka ajrun ghairu mamnun adalah pahala yang tidak ada putusnya. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, setelah tadi menyebutkan asfalin nar sebagai penafsiran asfali safilin, maudhi'ul usad al-mutamarridin ala rabbihim, tempat pelaku maksiat yang membangkang terhadap Allah, illa man mannallahu alaihi bil imani wal amalus salih, kecuali orang yang Allah karuniakan kepadanya dengan keimanan dan amalan yang saleh, wal akhlaq al fadila al aliyah, dan juga Allah karuniakan kepada dia akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Falahum, maka untuk mereka, bidzalika al manazil al aliyah, yang demikian tadi Allah akan berikan al manazil. Al manazil jamak dari kata al-manzilah, yakni kedudukan atau posisi atau tempat, al-aliyah, tempat yang tinggi. Wa ajrun ghairu mamnun, dan pahala yang tanpa putus, ay ghairu maqtu, tidak terputus. Mamnun artinya maqtu. Bal lidhati mutafawirah, bahkan berlimpah pahala yang terus berlimpah. Disebabkan apa? Disebabkan mereka mau beriman kepada Allah, disebabkan karena mereka mau beramal saleh, yang sekali lagi keuntungan kemaslahatan tadi bukan untuk Allah tetapi untuk hamba itu sendiri. Itu Allah berikan pahala yang mutawafirah, berlimpah. Wa afrah mutawatirah, dan afrah dari kata farah, yakni kegembiraan. Mutawatirah, yang terus menerus. Wa ni'am, wa ni'amun mutakathirah. Ni'am jamak dari ni'mah, yakni nikmat-nikmat yang mutakatsirah, yang banyak. Kira-kira di mana itu? Pahala tanpa putus, terus berlimpah, kemudian kegembiraan yang terus-menerus, nikmat yang banyak. Di mana itu? Al-Jannah. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka untuk mereka adalah pahala tanpa putusnya, yakni buat mereka al-jannah. Fi abdama la yazul, pada tempat yang abadi. La yazul, yang tidak ada berhentinya, tidak punah. Naam. Wa na'imun la yahul, dan kenikmatan yang tidak terhalang. Ukuluha daim wa dhilluha, dan makanan yang terus menerus berlimpah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula naungannya. Tidak ada kenikmatan yang lebih dari itu. dibandingkan seseorang ketika Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Allahumma ja'alna min ahliha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan atau catatkan buat kita termasuk dari penduduknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Naam. Maka tidaklah mendustakanmu. Fama yukadzibuk. Maka tidaklah mendustakanmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du biddin. Ya. Setelah dari al-haq yang telah sampai kepadanya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ayyu syai'in yukadzibuka ayyuhal insan biyaumil jaza' alal a'mal. Tidaklah sesuatu yang mendustakanmu, wahai manusia, dengan hari pembalasan terhadap amalan-amalan hamba yang Allah berikan kepadanya. Waqad ra'aita min ayatillahi al-kathirah. Dan sungguh engkau telah perhatikan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian banyak. Ma bihi yahsululakal yaqin. Yang dengan itu diharapkan akan menghasilkan bagimu. Yahsululak, menghasilkan bagimu, membuahkan hasil untukmu. Al-yaqin, keyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dengan ayat-ayat tadi supaya hamba tadi yakin. Nah, mengimaninya. Wa min ni'amihi ma yujibu 'alaika. Dan dari kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan bagimu, alla takfur bi syai'in, supaya engkau tidak kufuri sedikit pun, mimma akhbaraka bih, dari apa yang Allah telah beritakan padamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padanya. Naam. Naam, fama yukadzibuka ba'du biddin. Naam. Itulah penafsirannya sebagaimana kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yakni tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengkufuri terhadap kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah inginkan hamba tadi mengimani. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyia-nyiakan dari perbuatan hambanya, melainkan Allah akan balasi baginya. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Pada ayat yang terakhir, yakni ayat yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri dalam bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Alaysallah, bukankah Allah itu, ahkam bi ahkamil hakimin, sebaik-baik hakim bagi kalian. Naam. Fahal taqtadi hikmatahu, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, an yatrukal khalqu suda wala yu'maruna wala yunhaun. Apakah sesuai hikmahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hal yaktadi hikmatahu. Apakah mencocoki terhadap hikmah Allah. An yatrukal khalqu suda. Untuk meninggalkan makhluk tadi begitu saja. Tersia-siakan. Tanpa ada tujuan, tanpa ada pembalasan. La yu'marun wa la yunhaun. Dalam keadaan makhluk tadi tidak diberikan perintah-perintah. Dalam keadaan makhluk-makhluk tadi tidaklah diberikan larangan-larangan. Wa la yuthabun wa la yu'aqabun. Dan tidak, dan apakah sesuai dengan hikmahnya Allah? Naam, ketika makhluk tadi tidak yuthabun, tidaklah diberikan balasan pahala, tidak pula dibalasi atas dosa-dosanya. Naam, itulah maksud dari pertanyaan tadi, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Yang mana hakim adalah salah satu dari nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah itu maha bijaksana. Sehingga ketika Allah ciptakan makhluk tadi, tidaklah Allah ciptakan begitu saja, melainkan memiliki tujuan dan maksud. Dan Allah telah sebutkan pada sekian ayatnya, salah satunya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan mereka, jin dan manusia, melainkan supaya beribadah kepadaku. Tidak mungkin manusia diciptakan tidak diberikan perintah dan tidak pula larangan. Ada dan berbagai dari bentuk-bentuk yang diperintahkan, dan ada pula dan berbagai bentuk perkara-perkara yang dilarang. Di mana ketika perkara yang diperintah dijalankan, maka akan diberikan balasan pahala oleh Allah, dibalasi dengan kenikmatan yang besar. Sementara sebaliknya, ketika hamba tadi kufur terhadap nikmat Allah, melanggar dari apa yang Allah larang, maka Allah akan ancam dengan azabnya. Wal'iyadu billah. Ammal ladzi khalaqal insan atwaran ba'da atwar. Ataukah yang menciptakan manusia itu generasi demi generasi. Wa awsala ilaihim minan ni'ami wal khairi wal birri. Dan Allah telah sambungkan kepada mereka secara berkelanjutan, minan ni'ami wal khairi wal bir, dari kenikmatan-kenikmatan dan juga dari kebaikannya. Ma la yuhsunahu, apa yang tidak mereka bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah, kalian pasti tidak akan mampu menghitungnya secara tepat, karena sedemikian banyak kenikmatan Allah dan itu berlanjut berkesinambungan. Warabahum at-tarbiyah al-hasanah, dan Allah telah mendidik mereka dengan tarbiyah hasanah, dengan pendidikan yang baik, yang itu didapatkan melalui bimbingan Al-Quran dan juga bimbingan Rasulnya. Di situ kalian akan dapatkan pendidikan yang baik, termasuk ibadah yang baru kita lakukan belum lama ini adalah as-siyam. Maka di sana adanya pendidikan yang baik, at-tarbiyatul hasanah. Dididik kita untuk sabar menjalani perintah Allah. Tidaklah kita berbuka kecuali pada waktunya. Tidaklah kita berani untuk makan dan minum di waktu yang telah Allah perintahkan menahan diri padanya, dari mulai terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Nah, dilarang bagi kita untuk berhubungan dengan istri di siang hari di bulan Ramadan, padahal itu halal. pada waktu yang tertentu. Semua kita lakukan adalah karena Allah, dan itu juga menghasilkan pendidikan kesabaran. Kemudian munculnya rasa ihsan, iba terhadap sesama. 6. Kepada kaum fuqara wal masakin melalui as-siyam. Itu baru kita kupas dari salah satu amalan yang Allah perintahkan. Dan demikian pula dari perintah-perintah yang lainnya adalah terdidik hamba tadi dengan tarbiyatun hasanah, pendidikan yang baik. La budda an yu'idahum, mengharuskan Allah untuk yu'idahum, mengembalikan mereka hamba tadi ila darin. 6. Kepada suatu negeri, suatu tempat, hiya mustaqirruhum wa ghayatuhum, yang mana tempat itu tadi tempat tinggal mereka, wa ghayatuhum sebagai tempat tujuan akhir mereka, allati ilaiha yaqsudun, yang mana ke tempat itu mereka inginkan, mereka maksudkan. Wa nahwiha ya'ummun. 6. Dan ke tempat yang mereka mendapatkan jaminan keamanan. 6. Itulah dambaan setiap diri. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memasukkannya ke dalam jannah, dan Allah akan memasukkannya hamba tadi ke dalamnya bagi siapa yang amanu wa amilus salihat, adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu setia menjalankan amalan yang saleh. 6. Dari 8 ayat surat At-Tin yang sudah kita bahas, maka di sana mengandung pelajaran. Mengandung pelajaran yang bisa kita ambil. Terkait dengan isi yang ada di dalam surat At-Tin adalah Allah jelaskan tentang manusia ini adalah makhluk yang terbaik. Secara zahir ya, maupun secara batin, secara rohani maupun jasmani. Nah, manusia dari sekian makhluk Allah adalah makhluk yang terbaik, yang kita dapati pada kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan kondisi yang seperti tadi, yang terbaik bisa jadi akan menjadi terendah apabila dia tidak beriman dan beramal soleh. Dari posisi yang paling tinggi bisa terjatuh kepada posisi yang paling rendah, sebagaimana Allah sebutkan pada ayat tadi, ثُمَّ رَدَّدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, kami kembalikan dia pada tempat yang paling rendah. Nah, 2 ayat yang bergandengan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan dia dalam sebaik-baik kondisi keadaan. Kemudian tsammaradadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Ketika dia membangkang dan tidak mau beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kalau dikaitkan dengan surat Al-Alaq yang kita bahas sebelumnya, nah, atau yang akan datang ya, atau sudah kita bahas sebelumnya surat Al-Alaq, kaitan kedua surat tersebut adalah Ad-Din, menerangkan tentang bentuk kejadian manusia. Sedangkan surat Al-Alaq yang sudah kita bahas adalah menerangkan bahwa manusia dijadikan pada permulaannya dari segumpal darah. Surat Al-Alaq menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Nah, sedangkan surat Ad-Din menerangkan tentang bentuk kejadian manusia tadi fi ahsani taqwim, dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Itulah diantara dari apa yang bisa kita ambil dari surat tersebut, yang tentunya ketika seseorang akan mendapatkan atau ingin mendapatkan kebahagiaan, maka camkan di dalam ayat tadi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itulah kunci bagi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Semoga apa yang kita bahas Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dengan selangkah demi selangkah kita bahas ayat-ayatnya bisa menjadi upaya untuk melunakkan hati kita dan kemudian meluruskan diri kita kepada jalannya, dan dengan itu kita bisa terbimbing di atas hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.